Pangapunten, kula imbuhi kata-kata nek sida, sebab berdasarkan data yang ada, berdasarkan informasi ingkang kita tampi, penduduk swarga niku potongane ora kaya ngene-ngene iki. Kula sering matur, swarga niku nggone wong sing apik, swarga niku nggone wong sing resik, swarga niku nggone wong sing bersih saka dosa. Kula takon jenengan jawab. Nek sik ngethek pantes mlebu swarga. Urip ngantos dinten menika kira-kira ibu sampeyan akeh ndi nek ngamal karo nek ngomel? Moh ra kompak. Kathah pundi nek ngamal karo nek ngomel? Kathah pundi nek ngedalaken zakat mal kalih zakat mal? Kathah pundi nek nglakoni amal soleh kalih amal salah? Akeh ndi nek ibadah karo nek blarah? Akeh ndi nek poso karo nek dosa? Akeh ndi nek taat karo nek maksiat? Akeh ndi nek ngaji karo ndelok TV? Akeh ndi nek muwiridan karo rasan-rasan? Sing nom-nom akeh ndi lek mu maca Quran, lek mu gendaan? Ngono ku yo sik ngethek pengen mlebu swarga. Wong ngaji mbok suguh anggur karo jeruk nek mangan ya apa gitu. Menisan warunge go munggah rene cepet. Kula sampean iki menungso menus-menus kakehan. Sopo ae sak apik-apike wong mesti duwe dosa. Nun sewu aja dibantah sik. Kiai niku umume lak apik, umume lho ya. Aku ngomong umume engko nembolokno ya ra kabeh. Ya sane wong sugih waras ya ora kabeh umume ngono ku nek wis kiai anggite ora duwe dosa jere sapa ya duwe sedaya kiai ya duwe dosa cuma ana sing dosane sakithik ana sing dosane akeh nek kaya kula ngeten iki ya termasuk dosane matur suwun nggih matur suwun sekali lagi terima kasih. Jadi nek aku dosane akeh, lek sampean dosane sakithik nggih? Nggih. Oh, raimu ngono. Mbok yo aja ngono. Ayo dong rumangsani nek aku karo sampean, nek awak dhewe iki dosane padha akeh, ngono lho, Bro. Atek kemenyek nek aku akeh nek kono sakithik. Sekujur tubuh kita, 360 sendi yang ada dalam tubuh manusia, apabila digerakkan tidak sesuai dengan kehendak Allah, iku iso dadi dosa. Mripat saged dosa napa mboten? Contone kok nglirik. Ketipi lho iso dadi perkara. Ha sing diketipi bojone tangga. Iya nek sing diketipi wedhus ora apa-apa. Ngepethuk bojone tangga iki kiyer-kiyer. Iso diculek sampean. Halo. Kan sekarang banyak orang yang suka main mata. Katanya kalau kedip mata kiri ting itu artinya I love you. Kalau yang dikedipkan kanan teng I want to kiss you. Kalau kedip dua-duanya ting ting ting I kelilipen you. Hoi. Nggih, monggo. Mau sampai anak-anak uang gawa tas buat awasi. Taman bareng ngawasi tas terus ngawasi raiku. Berarti ke raiku mbak bandingin karo tas gitu. Matur suwun. Mau istilah no dosane akeh saya gitu bandingin karo tas. Cakarapmu paling uang ngepon nwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sek ketepe iso dadi perkara apa maneh nglirik. Hoi. Kadang ana sing dilirike tersinggung. Lirik nang apa? Culek matamu ngono. Kuwi lagi nglirik apa maneh mendelik. Tangan saged dosa mboten? Contone. Kok nyolong ndudel lho. sing didudul bokong. Jawil, jotos, ngeplak. Sikil saged dosa mboten? Contone ya ra kudu nyepak, ra kudu nyandung. Bojomu penggaweane ndat ndut. Ngepir ndut ndut ndut ndut ngono kae. Mbah beso-beso. Atek awat-awat ra roh. Cangkem apa maneh lek wis kadung nyot. Lebih-lebih kalau udah kompak kolaborasi perpaduan antara meripat, cangkem, tangan, sikil. Mantep. Bon. Aja kathek rumangsa pantes mlebu swarga. Wong iso mlebu swarga iku mergo oleh rahmat kawelasane Gusti. Kula sampean oleh rahmate Allah diwelasi Gusti Allah itu syaratnya harus mendapatkan cinta Allah. Untuk mendapatkan cinta Allah itu ada rekomendasi yang harus kita dapat. Apa itu? Cinta Rasulullah, mahabbah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tanpa mendapatkan mahabbah cinta dari Rasulullah, gak mungkin kula sampean oleh cintane Gusti. Nek ra oleh cintane Allah, gak kira oleh rahmate Allah, gak kira diwelasi Allah. Nek gak diwelasi Allah, gak kira iso mlebu swarga. Jadi kepingin oleh rahmati Allah harus mendapatkan cinta Allah. Untuk mendapatkan cinta Allah itu syaratnya harus mendapatkan cinta Rasulullah. Ini judul yang pertama, mahabbah Rasulullah. Ibu, kula sampean gak mungkin dicintai karo Gusti Allah nek gak oleh cintane Rasulullah. Nek kula sampean mboten cinta dateng Rasulullah, gak mungkin kula sampean dicintai Allah. Kula sering gamel contoh, ibu-ibu ibarate sampean kula kepengin disayangi mara tuwa, kepengin disenengi mara tuwa. Kuwi ora kudu kok bendina mbok dolani omahe, bendina mbok parani, ora. Wis to, anake mara tuwa sing mbok pek, kuwi rumaten sing apik. Sing ngerti anake mara tuwa sing mbok pek. Ya sing bendina ngeloni sampean kuwi lho. Kuwi rumaten sing apik. Engko mertua sampean mesti jatuh hati kepadamu. Nduk, aku matur suwun. Cinta yang telah kau berikan, cinta yang telah pernah ku berikan kepada anakku, kau teruskan dalam bingkai cinta rumah tanggamu. Ngono. Tapi mertuamu ra iso ngon muni ngono kuwi. Cara diungkapno kan ngono. Lha tiwasan sampean bendina dolan nomahe mertua mbok gawakno sembarang kalir tapi anake mbok larakno atine. Anake ra mbok rumat sing apik, mesti sampean ditolak. Mek apa nduk kowe katik rena rene. Gowo-gowo ngene iki ngrayu aku to. Lha wong anakku ora mbok rumat sing apik, anakku mbok larakno atine kok kowe kepengin ngrayu aku. Mah aku mah nrimo. Ana. Minggat minggat kono. Semono uga Gusti Allah. Jare Gusti Allah, "Lha apa kowe ndep-ndep mara ning aku? Karo kekasihku Muhammad ae awakmu ra gugu kok. Awakmu ra seneng karo kekasihku Muhammad. Lha apa kon mara ning aku?" Halo. Halo. Lah semanten ugi dikira cinta nang Kanjeng Nabi langsung oleh cintane Rasulullah. Lho kok enak temen. Jere Kanjeng Nabi, "Mek apa kowe katik nyopo aku rene? Kae wali-wali kekasihku sing nyebarno agama ning daerahmu ora muk sobo, ora muk ziarahi, ora muk hormat. Moh aku nrimo." Dikira sampean lek mara ning wali terus diterima, kok dhisik jere para wali, "Mek apa kowe demek-demek rene? Angger jemah wage no palang." Pengen sugih. Moh pedot ping 40 karepe pengen sugih. Kuwi pengen donga utawa pengen sugih? Hoi. Sik jarene Mbah Sunan Asmara Kondi, jare Mbah Sunan Bonang, Mbah Sunan Giri, Mbah Sunan Ngampel, "Mek apa kowe demek-demek rene? Hae kiai-kiai mu desa sing ngulangi awakmu ora muk reken. Kowe ora hormat karo kiai mu desa, saiki wis mbok lalekno. Kowe wis rumangsa sugih, rumangsa dadi wong gedhe, sing mulang awakmu nalika biyen sik cilik mbok siak-siakno. Padahal kowe biyen iso wudu sapa sing ngulangi kaya kiai desa kowe. Biyen ora langgar cilik ngono." Diulangi, "Nawaitul wudhu aliro pengil hadasil asgori fardhon lillahi ta'ala, niat yang sun wudhu krono ngilangakan hukumi hadas cilik fardhu krono Allah ta'ala." Lu bocah cilik bian ngajini lak ngoten no. Ya saiki besono An-Nahdiyah, Dirosati, Tilawati, Kiroati, Al-Barq.